السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita ala wa huwa ta'limul lughah al-arabiyyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Alhamdulillah laqad anjazna ad-dars at-tasi', kita telah menyelesaikan pelajaran yang ke-9 dari kitab Durusul Lughah jilid yang ke-3. Wa insyaallah fi hadhihi al-laila sa nadkhul fi ad-dars al-ashir, kita masuk kepada pelajaran yang ke-10. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa diminta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, antum yang lebih aktif untuk membaca nas ini maupun menjawab pertanyaan yang ada di dalam kitab ini. Adapun terkait dengan kaidah, nanti saya akan bahas, saya uraikan sesuai dengan waktu yang tersedia sampai betul-betul antum memahami kaidah dan bisa dipraktikkan di dalam membaca nas-nas yang berbahasa Arab yang terkait dan dengan kaidah yang sudah antum pelajari. Baik, kita langsung saja dipersilakan untuk membaca nas yang ke-10 ini, Ad-Darsul Ashir. Kita minta kepada ikhwah yang ada di studio ini. Taib, fadal akh, wahid minkum, yaqra' hadha ad-dars. Taib, na'am. Iqra' qira'ah jayidah. Fahimta? Fahimtu. Taib, alhamdulillah. Ad-Darsul Ashiru. Na'am. Ranna jarasu wa bada'atil hissatul khamisatu. Marat asyaru daqa'iko aw aktharu walam ya'til mudarrisu. Sa'imatul labul intizara. Naam. Wa tafiku yataharrakuna min amakinihim. Naam. Wa ya'basuna. Fa ba'dahum waqafa yakhthubu. Wa ba'dahum ja'ala wa ba'dahum. Aina ma'tuf? Hadha fi harf waw. Wa harf ataf. Naam. Fa ba'dahum ja'ala yaktubu 'ala as-saburati. Aid. Harf waw aw harf fa? Wa. Naam. Wa. Wa ba'dahum ja'ala yaktubu 'ala as-saburati. Naam. Dakhala al-muraqibu faj'atan wa qala ma hadha? Amrukum fawdo ka'anna fasla sukun. A'id. Ma hadha amrukum fawdo ka'anna fasla sukun. Naam. Isma'u inna mudarrisakum maridun falam yahdur al-yawma. Naam. Falam yahduril yawma. Taib, yakfik. Taib. Fadal akh, wasil akh. Bismillah. fayumkinukum adh-dhahabu fayumkinukum adh-dhahabu ila al-maktabati na'am awil insirafu ila al-mahaji na'am an tadhhabu ila al-maktabati khairul lakum kharajna min mabna al-ma'hadi kanat as-sa'atu ath-thaniyata 'ashrata wa nisfa ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marida a'id wasil qira'ah ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marida wasil mudarrisana al-marida faqultu lahum laysa al-waqtu munasiban lil-iyadah na'am sana'uduhu ba'da salatil fajri ba'da salatil asri insya'Allah qalu ar-ra'yu ra'yuk jayid alhamdulillah masya'Allah qira'atuka jayidah taib fadhal sayasan nu'til fursah lil-mustamin wal-mushahidin taib pendengar dan pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan berikutnya untuk antum semua di line telepon 021-823-6543 dan kita simak tadi beberapa ikhwah kita yang membaca di Darsul Ashir ini. Kita berikan kesempatan bagi anda untuk mengulang kembali di halaman 84. Tafadhal. Taib, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Taib, ahlan. Ahlan. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Afik, barakallahu. Taib, tafadhal ya Ummu Ahsan. Ya Ummu, naam. Ad-Darsul Ashir. Rannal jaras rannal jaras wa bada'at al-hissah al-khamisah a'idi marrat thaniyah wa bada'at al-hissah al-khamisah marrat 10 daqa'iq aw akthar wa lam ya'ti al-mudarris sa'ima at-tullabu al-intidara wa tafiqu yataharraquna min amakinihim wa ya'basuna فبعضهم وقف يخطب وبعضهم جعل يكتب على السبورة دخل المراقب فجأة وقال ما هذا أمركم فضاء كأن الفصل سوق اسمعوا إن مدرسكم مريض فلم يحضر اليوم فيمكنكم الذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهاجع أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم خرجنا من مبنى المعهد كانت الساعة الثانية عشرة ونصف رأى بعض الزملاء أن نعود مدرسنا المريض فقالت لهم ليس الوقت مناسبا للعيادة سنعوده بعد صلاة العصر إن شاء الله قالوا الرأي رأيك جي أحسن إن شاء الله أحسن قراءة جيدة بارك الله فيك وفيك بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب جزاك الله خير يا أم فاطمة بارك الله فيك. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mufatimah di 021-823-6543. Masih dalam sesi kiraat dan kita berikan kesempatan yang luas untuk anda, seluruh pendengar ikhwan dan akhwat, untuk bisa membaca di Darsul Asyar. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Naam, ahlan ya Allah. Fadal. Naam, tafadal iya, Umar Abdillah. Ad-Darsul Asyar. Nah. Ana jarasu tata'ati lati. Ana jarasu tata'ati lati. A'id al-qira'ah. Na'am, sadu ghayru wadih. Ana jarasu tata'ati lati satu khamisatu. Sahih. Mustamiri. Marat asro, marat asro, asro dakwa itu, atau akhbar. Marat asro, Asyara, unzuri jaydan, unzuri jaydan. Naam. Marat asru daqa'iqa aw aktaru. Marat, huna ra bi shiddah. Marat. Marat. Marat asru daqa'iqa aw aktaru malam ya'til mudarris. Mudarrisu. Naam. Sa'imat dhuratul indidara. Latafihu yataharraku yataharrakuna min amakinihim. Rayatun. Anzuri jaydan. Rayatun. Naam. Ain awalan lisan ba ha? Ain. Ratafiqun yataharrakuna min amakinihim rayatun. Naam. Fata'duhum raqafa yakhtubun. Fata'duhum ja'ala yakhtubu ala saburati. Dakhala muraqibu faj'atan raqala. Ma hadha amrukum faudha. Ka'anal fasla sukun. Naam. Isma'u innam terrisakum maridun. Naam. Falam yahdoril yauma. Falam? Falam yahdoril yauma. Dhat hadha dhat maftuha au madmuma? Yahduril sukun. Falam yahdoril yauma. Harfu dhat. Harfu dhat. Ma harakatuha? Yahdu. Falam yahduril yauma. Naam. Fayum kinukum sayumkinukumud zahabu ila maktabati awil insirofu ila mahajin antadhabu ila maktabati khairul lakum kharajna min mabna mahaji kana tisatu taniyata asrota dan nisfa ro'a ba'du jumalai anna'udha ro'a ba'du ra'a ba'du jumala'i zumala'i an-nauta an? An-nauta naam mutarrisana al-marido an-nauta mutarrisana al-marido sahih fakultu lahu laisa waktu munasiban dilayadati naam tanautuhu ba'da sholatil asri insyaallah lalu ra'yu ra'yaka ar-ra'yu ra'yaka ha ar-ra'yu ar-ra'yu ra'aika ha ar-ra'yu ra'yaka limadha ya ya au yu ar-ra'yu ha ar-ra'yu Ra'aika. Limadha ra'ai? Aina ra'ai? Ma mana ra'aika? Ar-ra'yu. Ra'yu. Ar-ra'yu. Ra'yuka. Laysa ra'ya. Ar-ra'yu ra'yuka. Naam. Ahsan, mashallah. Qira'a jayda. Barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, bacaannya lancar juga bagus. Alhamdulillah. Taib. Jazakallahu khair ya Ma'abdillah. Kita masih berikan kesempatan mungkin dari ikhwan, silakan. Ya. Pendengar ikhwan di mana saja Anda berada, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 untuk membaca nas yang terdapat di Darsul Ashir halaman 84. Taib, kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya, yang mau tanya Pak, boleh? Dengan pembahasan bahasa Arab tentunya Pak ya. Dengan pembahasan bahasa Arab tentunya Pak ya. Iya. Begini Pak, saya mau tanya, saya mau bahasa Arabnya, saya belum bisa mengaji. Baik. Iya. Tapi ingin bahasa Arab, apa bisa? Masya Allah. Langsung bahasa Arab atau bagaimana? Oh iya iya. Baik Pak. Baik. Itu saja pertanyaannya. Saya lagi nonton ini dalam TV. Masya Allah. Oh, iya, iya. Dengan siapa Bapak di mana sebelumnya? Saya dengan Bapak Imam, saya Sulawesi Tengah Pak. Baik, Masya Allah. Bapak Imam di Sulawesi Tengah. Kami akan angkat pertanyaan nanti Pak insya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Apa iman di Sulawesi Tengah Pak. Nah, akhirnya Ustaz. Naam, jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Pertanyaan saya bermanfaat, insyaallah akan kami angkat nanti di penghujung kajian. Baik, kita terima kembali sesi qiraah di kesempatan malam ini setelah tadi pertanyaan dari Bapak Iman dan sebelumnya qiraah dari Ummu Abdillah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan di 0218236543. Sudah masuk? Fadhol. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Dodi di Siak. Bapak Dodi di Siak. Baik, Bapak mau baca, Pak? Iya, boleh. Baik, sudah memiliki bukunya? Belum. Baik, kita akan tayangkan di televisi, silakan, Pak. Ya, ya, nah. Baik, masyaallah. Tafadhal ya. Ad-darsul 'ashir. Naam. Qonna al-jaras. Coba syakil bariskan aja, bariskan semuanya termasuk huruf akhir juga diharakatkan. Iya. Qonna al-jarasu. Ahsan. Qonna al-jarasu. Wa bada'tul hissatul khamisah. Wa ba أعد وبدأت الحصة الخامسة جيد مرت أشهر دقائق مرت أشهر دقائق أو أكثر جيد ولم يأت المدرس نعم وسائمة طلاب الانتصار سائمة طلاب الانتصار نعم الانتظار ضاء حرف الضاء سائمة طلاب الانتظار سائمة طلاب الانتصار ضاء انتظار ليس الصاد ضاء حرف الضاء جيد والطفق يتحركون من أماكنهم. ها من حرف جر من أماكنهم. نعم. ويعبسون. صحيح. وبعضهم وقف يحتب. نعم. وبعضهم جعل يكتب على السبورة. جيد. دخل المراكب. ها. ها دخل دخل اعد دخل المراكب ليس ليس مراكب مو مراقب هذا اسم فاعل دخل المراكب فجأة نعم وقال ما هذا امركم فوضى جيد وكأن الفصل سوق سوق سين ضمة سوق ليس سوق سوق نعم اسمعوا إن مدرسكم مريض إن مدرسكم مريض جيد فلم يحضر اليوم فلم يح يحضر اليوم نعم وإذا فيمكنكم الذهاب إلى المكتب أعيد مرة ثانية فيمكنكم الذهاب إلى المكتب فيمكنكم الذهاب إلى المكتب ها مكتبي أو الانصراف عيد مثلا لحظة ليس إلى المكتب انظر جيدا إلى المكتب أو إلى المكتبة إلى المكتبة نعم أو الانصراف إلى المحاجي أن تذهبوا إلى المكتب مكتبتي خير لكم جيد خرجنا من مبنى المعهد كانت الساعة الثانية عشرة والنصف جيد رأى بعض الزملاء أن نعود مدرسنا المريض فقلت لهم ليس الوقت مناسبا للعبادة ونعوده لا أعد ليس الوقت للعبادة ليس بعد للعيادة نعم للعيادة سنعوده بعد صلاة العصر إن شاء الله جيد قولوا الرأي رأيك الرأي رأيك أحسن ما شاء الله هذه قراءة جيدة يعني وهكذا القراءة يعني قراءة مهلا Jadi bacaan pelan-pelan dulu dan cukup bagus ya, masya Allah. Baik. Iya. Ah, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallah fik. Nah. Ya. Ya ya. Baik, qira'atuka mumtazah. Ya, jazakallah khair ya. Pak Dodi di Siak, barakallah fik, dan ini merupakan pendengar dan pelafalan yang pertama dari para Siak tadi. Iya, masyaallah. Barakallah fik, dan bisa mengikuti. Ya. Ya, cukup bagus dari sisi qira'ahnya. Ya. Alhamdulillah, kita masih berikan kesempatan kembali untuk sesi qiraah bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Di mana saja Anda berada, silakan Anda bisa mencoba untuk membaca nas dan qiraah yang ada di pelajaran ke-10. Tafadhol. Taib, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Taib. Kami lain kembali di line telepon 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung di halaman 84 Darsul Ashar. Faddal. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Alfandri. Masya Alfandri, di mana, akhi? Di Balikpapan. Taib. Masya Allah. Ah. Taib, tafaddal, ah. نعم الفندري طيب تفضل اقرا معك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم نعم الدرس العاشر شكل نريد ان تشكل tolong kasih harakatnya semuanya sampai akhir pun harus kasih harakat ya الدرسul ashiri. Nah, الدرسul ashiru, bukan ashiri ya, الدرسul ashiru. الدرسul ashiru. Nah. Ranal jarasu. Ranal jarasu. Ranal jarasu. Nah. Wabadaatir. Hissatil Qamisati Alif Lam Qamariya Wa Bada'atil Hissatu Wa Bada'atil Hissatu Naam Hissatul Qamisatu Naam Marrat Ashru Daqa'iqa Jayid أو أكثر صحيح ولم يأتي المدرس نعم سئم طلاب الانتظار وطفقوا يتحركون نعم من أماكنهم ويبعثون و jangan terbalik huruf ويعبثون نعم فبعضهم وقف يخطب جيد وبعدهم جعل يكتب على السبورة نعم دخل المراقب فجأة وقال فجأة وقال ما هذا نعم أمركم فوضى نعم كأن الفصل سوق جيد اسمعوا رأسكم مريض مدرس مدرسة إن مدرسكم مريض نعم falam yahduril yauma. Jayid. Wayumkinukumul zahabu ilal maq. Fayumki. Naam, a'id. Fayumkinukumul zahabu. A'id. Fayumkinukumul zahabu. ما شاء الله هذا مقرا على كل حال ما شاء الله قراءه جيده يعني ya berarti secara umum ini dari awal sampai akhir tadi yang baca tadi dari yang pertama ya. Naam Ustaz. Berarti Fatimah dan seterusnya. Banyak kata-kata yang sudah mereka kuasai. Sahih. Jadi ini sudah kata tidak asing lagi. Kalau asing saya yakin bacaannya banyak salah. Ya. Yang kedua berarti sudah banyak kaedah yang mereka kuasai. Alhamdulillah. Sebab di sini ini masih apa harakatnya hanya tidak banyak, justru yang banyak itu adalah tanpa harakat. Nah, maksud. Nah, ternyata bisa dibaca dengan bagus. Masya Allah, berarti menguasai sudah banyak kaedah yang dikuasai. Tapi alhamdulillah ini yang kita inginkan. Tapi jazakallah khair Al-Fandri di balik apa dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Alhamdulillah kita bisa simak dengan baik dan sangat baik bacaannya. Barakallahu fik. Taib. Kita lanjutkan Ustaz, ya, mungkin lanjutkan. Dengan ya. Terjemahan atau masih dalam? Masih bacaan, iya. Baik, kita masih berikan kesempatan berikutnya, silakan. Kita berikan kesempatan yang luas untuk sesi qiraah ini di Darsul Ashir, pelajaran yang baru di halaman 84. Anda bisa mengulangi kembali tentu dengan qiraah yang baik ya dan tidak terburu-buru serta disyakalkan semua harakatnya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Hamba Allah dari Jawa Timur. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Ini mohon penjelasan tentang arti majrur, mansub, mudhaf dan mudhaf ilaih itu kan. Soalnya kan saya belum tahu gitu. Ustaz. Oh iya, mustalahnya ya. Jadi sudah dijelaskan itu yang minggu yang dulu itu karena saya tidak tahu apa-apa itu. Oh iya ya. Jadi marfu, mansub, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih ya. Baik, insyaallah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya ummah. Ya. Satu majlis insyaallah. Alhamdulillah, ya, insyaallah nanti kita akan mustalah-mustalah seperti itu memang juga harus diketahui. Enak. Baik, insyaallah akan kami angkat kembali pertanyaannya nanti di ujung kajian. Tetap bersama kami di pelajaran bahasa Arab. Baik, bagi para pendengar juga ingin bertanya, silakan bisa disampaikan via pesan singkat sebagaimana nomor yang tertera di layar televisi Anda atau di 081317776543. Kita angkat kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan siapa Umu di mana? Di Jakarta. Dengan Umu? Taib. Nur Khaila. Ah, Nur Khaila. Taib, silakan. Naam, tafadhali. Tafadhali ya Umu, iqra'i an-nass. Ad-darsul 'ashir. Naam. Ranna al-jarasu wa bada'atil hissatul khamisatu. مرت عشر دقائق أو أكثر ولم يأت المدرس سئم الطلاب الانتظار وطفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون وبعضهم وقف يخطب جيد وبعضهم جعل يكتب على السبورة دخل المراقب فجأة وقال أعيد دخل المراقب نعم ليس مراقب مو نعم مراقب فجأة وقال ما هذا أمركم فوضى كأن الفصل سوق اسمعوا إن مدرسكم مريض فلم يحضر اليوم فيمكنكم الذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهجع أو الانصراف إلى المهجع إلى Unzuri ilal naam mahajiin. Naam. An tadhhabu ilal maktabati khairul lakum. Jayid. Kharajna min mabna al-ma'hadi. Ini tidak berlaku apa? Tidak berlaku tajwid ya. Idgham atau apa? Jadi baca aja min mabni. Min mabna al-ma'hadi. Min mabna al-ma'hadi. Naam. Kanat as-sa'atu as-sa'atu tsaniyata 10 wa nisfa. Naam. Ra'a ba'du zumala'i an na'udu. Naam. Ma mudarrisanal maridu. Mudarrisanal maridu. Naam. Fakultu lahum laisal waktu munasiban lil'iyadati. Sana'uduhu ba'da salatil asri insya'Allah. Qalu ar-ra'yu ra'ayka. Ra'yuka. Naam. Nah, sahih. Tapi lah maksudnya ala kul hal mada ala umum ini qira'ah jayida mumtaza masyaallah ini. Syukran. Afwan. Nah. Ya, ya. Jadi sudah warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak menguasai kaidah sudah ini. Ya, karena boleh kita katakan ini nasnya apa? Nas gundul ini. Hanya sedikit saja harakatnya. Nah, ini dan memang tujuan pembelajar ini untuk membantu iya, ya, untuk bisa baca kitab. Silakan ajalah. Saya anjurkan silakan dari sekarang apa? Coba ambil kitab fikih contohkan fikih yang semua apa yang sederhana ya. Iya. Nah, cobalah baca itu untuk melatih. Iya. Ya. Baik. Baik, jazakallah khair ya, Umma Khalilah di Jakarta. Nah, sebagaimana yang kita jalankan nas-nas yang berlalu karena ini akan praktek langsung yaitu apa? Nanti akan saya tanya kaedah-kaedah yang sudah pernah kita pelajari. Setelah itu baru apa? Menjawab pertanyaan yang ada di sini terkait dengan fahmul makru, pemahaman nas yang dibaca. Nah. Abis itu baru terjemah. Terjemah itu belakangan. Nah, tidak di awal. Terjemah itu di belakangan. Baik. Silakan San untuk minta baca lagi mungkin langsung saya akan tanya nas yang ada di sini. Masyaallah. Di salah-salah bacaannya. Setelah khair kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Sesi qiraah yang kedua yaitu membaca dan kemudian mengeluarkan kaidah-kaidah yang ada di dalam qiraah ini dan kita juga berikan kesempatan bagi yang sudah membaca boleh menghubungi kembali atau bagi Anda yang belum bisa mencoba silakan menghubungi terus di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Abdurrahman di Padah. Ahlan ya Umu Abdurrahman. Masyaallah. Tafadhali. Iqra. Ad-dantul ashir. Syakiri, bariskan, tidak ada yang tidak diharakatkan. Ya, ad-dantul ashir. Baik, kenapa dibaca ashiru? Karena dia kan tidak na'at dan ad-dan. Na'at. Ya. Mutaakkidah? Yakin? Yakin, Ustaz. Yakin. Yakin. Jangan ragu, saya hanya bertanya. Yakin, yeah. Yakin. Gaya saya bertanya begitu caranya untuk meragukan orang. Taib. Yakin, taib. Kalau yakin itu na'at, saya tanya selanjutnya. Ad-darsu itu jadi apa? Mama qi'rab ad-darsu. Khobar bukan tadi. Khabar bukan? Ini coba jawab dengan jelas. Khabar. Khabar. Baik, mana mubtada'nya? Mahdzub. Mahdzub. Takdiruhu? Hadza ahsan, barakallahu fi. Sahih. Ad-darsul ashur ay hadza ad-darsul ashur. Jadi kalau kita ketemu judul, ini banyak sekali kan dalam kitab kan, babut taharati. Kenapa baca babu? Khabar takdir apa? Hadza babut taharati. Iya, begitulah. Baik. Ahsan, umumnya begitu. Al-ashiru itu na'at. Tapi ini bilang kenapa? Al-ashir ini bilang kenapa namanya? Ada mustalahnya. Adat apa namanya? Adat tertibi namanya. Adat, oh, adat tertibi. Bilang tingkatan. Oh, berarti dari 10 fadamah. Iya, daripada ashru kan? Daripada ashru. Jadi bilang tertibi, bilang tingkatan. Jadi yang apa? Pelajaran yang ke-10, bukan ad-darsul ashru. Hadza khata. Ad-darsul ashru, pelajaran yang ke-10. Baik, ya kerai. Lanjut, Ustaz. Oh iya. Rannal jarasu wa bada'a ayri, mahlan mahlan. Ya, Ustaz. Rannal? Rannal jarasi. Jarasi? Halus. Bacaan yang bagus, ikrai. Rannal jarasi. Sinnya enggak jelas itu harakatnya. Harakat terakhir, Ustaz. Coba kembali baca. Rannal jarasu. Rannal jarasu. Taib. Kenapa dhammah di situ? Iya, Ustaz. Limada? Karena fa'il. Fa'il. Iya, Ustaz. Ranna itu fi'il, yakin? Ranna itu fi'il? Iya, Ustaz. Fi'il apa namanya? Fi'il yang... yang tidak untuk objek itu. Enggak, fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi. Fi'il madi, baik. Fi'il madi. Bentuk fi'il apa ini? Ada istilahnya. Itu ada nunnya bertasydid. Mudha'af. Mudha'af, sahih. Fi'il mudha'af. Itu fi'il yang ganda hurufnya. Asalnya rana. Taib. Ahsant. Taib. Iya, lanjutkan. Wabada'atil hitbatul khomisati. Taib. Kenapa dibaca wabada'ati? Dikasrahkan karena dia. Sukun ini kan sebenarnya sukun, Ustaz. Sambung dengan sukun ketemu sukun. Iya, litika usakinan. Asalnya bada'at, ya. Yeah. Betul, ya, karena depannya al-hissahnya ada alif lam qamariyah bersukun, maka dikasrahkan wa bada'atil hissah. Taib, al-hissatu kenapa dia marfu berdamma itu? Karena fa'il. Fa'il. Taib, al-khamisah jadi apa? Karena sebagai na'atnya. Na'at, sahih. Ya, nah, sahih. Jadi makanya dibaca al-khamisatu na'at daripada al-hissah. Taib, wasil? Wasili? Marwat. Ashru daqa'iqa. Kenapa dibaca daqa'iqa? Kenapa daqa'iqa? Kenapa enggak daqa'iqin? Jadi apa daqa'iqa itu? Mukirab. Ya. Sebagai saya tanya, mukirabnya apa? Masih, sebagai apa dia? Sebagai apa ya? Iya. Ashru daqa'iqa. Sebagai ma'dud itu bukan ya? Iya, itu ma'dud ya. Adatnya ashru. Naam, sahih. Adatnya ashru. Daqa'iqa itu ma'dudnya. Itu bentuk tamyiz ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia itu mudhaf atau mudhaf ilaih? Daqa'iqa? Oh, sebagai mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Majrur. Di sini apa tanda jarnya? Ini mansub karena... Nah, mansub. Enggak boleh dong mansub. Mudhaf ilaih itu mesti majrur, tidak ada mudhaf ilaih itu mansub. Apa Ustaz? Majrur dengan fathah. Oh, majrur tandanya jarnya fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Kenapa tidak kasrah? Karena mamnu' minas sarf. Ahsan, karena mamnu' minas sarfi. Sahih. Iya, mamnu' sarfi. Apa bentuknya, sirahnya? Sirahnya. Bentuknya apa? Mafa'il. Mafa'il. Itu namanya apa kalau kalau dia bentuk mafa'il? Sirah muntahal jumu'. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz. Naam. Sirah muntahal jumu'. Sirah itu bentuk. Muntah akhir jama'. Jadi itu, jadi bentuk mafa'il atau mafa'il, itulah bentuk akhir jama'. Tidak ada jama' setelah itu. Taib, maka sirah muntahal jumu' tidak boleh bertanwin. Taib, tanda jarnya fathah. Ahsan. Taib, soal selanjutnya. Masih itu juga. Kenapa enggak asyratu? Karena kok itu kan kalau mufradnya bertama dutah, Ustaz. Jadi kalau mufradnya apa? Kalau mufradnya itu kan mufradnya daqiqah. Daqiqah, iya. Nah, dia berarti mu'annas. Mu'annas. Terus? Mu'annas. Jadi kalau ma'dud dari 1 sampai 10 itu kan berlawanan dengan adatnya, Ustaz. Oh, bertolak belakang ya. Sahih. Ya. Dari 1 atau dari 3? Adatnya dari 1 atau dari 3? Dari 3 enggak susah. Ah, iya. Jadi adatnya, kalau adatnya 3 dari 3 sampai 10, maka ma'dudnya yang dihitung di sini daqaiq harus bertolak belakang. Tanaqud. Iya, kalau adatnya muzakkar berarti ma'dudnya mu'annas. Kalau ma'dud mu'annas berarti adatnya muzakkar. Taib. Muzakkar mu'annas ma'dudnya ditinjau dari mufradnya, bukan ditinjau dari jamaknya. Ya. Mufradnya. Taib. Sahih. Ahsan. Terus? Au aksaru walam. Au aksaru. Taib. Kemana ma'tuf ini? Aksaru. Ashru. Jadi sahih. Naam. Naam sahih. Aksaru. Kenapa enggak ditanwinkan? Aksarun. Aksaru itu. Padahal enggak ada alif lam situ. Karena bukan wazan apa? Wazan af'al gitu. Bukan atau wazan? Maksudnya termasuk wazan af'al. Jadi yang jawabnya apa? Mamnu' minas sarfi. Iya, tidak boleh bertanwin. Iya, karena isim enggak boleh bertanwin. Iya. Iya. Baik. Apa ilatnya? Karena dia wazan fi'il. Dan itu isim bentuk isim tafdil ya. Bentuk isim tafdil timbangan wazan fi'il, tidak boleh bertanwin. Baik. Terus walam ya'til mudarrisu. Walam ya'til mudarrisu. Taib, soal. Ya'ti ini fi'il marfu atau mansu atau majzum? Saya belum belajar ini. Oh ya, taib labas, taib ahsan, masya Allah, qira'ah jayidah. Ala kulhal, tadi soal dari awal sampai akhir atau sebelum terakhir, jawabannya betul, masya Allah, bagus, taib ahsan, barakallah fik. Ya, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Ma'abdi Rahman di Padang. Kita akan tanya apa kaidah-kaidah yang dari awal sekali. Enak, dari dasar supaya tidak lupa. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Muhammad Rahman di line telepon 0218236543. Sesi qiraah yang kedua, silakan dibaca dan kemudian akan ditanya tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam bacaannya tersebut. Tafadhol, silakan. Ya, halo. Silakan sudah masuk di 0218236543. Mohon maaf terputus, kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin sudah menelpon, silakan bisa menghubungi kembali, atau yang lain yang masih berusaha silakan di 0218236543. Iya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, mohon maaf dikeraskan suaranya. Barakallahu fiik, saya akan selesai. Sudah keras belum? Cukup. Masya Allah. Masya Allah. Fadal. Taib, Mas Mukal Karim, siapa namanya? Yoyo. Ah? Ah Yoyo. Ah Yoyo. Taib. Tafadhal akh ya. Iya. Ma'ak al-kitab? La. La. Taib. Taib, iqra. Tushahid tilfaz? Ya. Ronald Jar, Ronald Jarosu. Wa bada'at al-khiswatul khamisah. Naam. مرض عشر دقائق أو أكثر ولم يأت المدارس. شكل bariskan semuanya. ولم يأت. ولم يأت المدارس. مدارس. Sebentar. يأت ini fiilnya marfu mansu atau majzum? Majzum. Majzum. Dari mana? Dari mana tahu fiil ini majzum? Lam. Lam. Ada lam. Amil yang menjazamkan lam. Taib, selanjutnya soal. Baik. Iya. Kenapa? Baik, soal pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, mana tanda jazam bagi fiil ini? Walam ya'til mudarrisu, ha? Kasrah. Kasrah. Ada fi'il tanda jazamnya kasrah? Justru tanda kasrah itu bukan tanda fi'il, tapi tanda apa? Tanda isim. Tidak ada fi'il yang kasrah. Alifnya muncul kembali. Mana alifnya? Ini walam ya'til mutaib. Saya tanya, kenapa tanya kasrah ini? Walam ya'ti. Kenapa tanya kasrah? Karena digandeng dengan al-mudaris. Oh, karena depannya ada alif lam baris sukun. Ya. Kalau itu asalnya apa ya'ti ini kalau sebelum dikasrahkan? Berarti tanya baris sukun. Gak tahu, Tan. Oh iya, tapi enggak apa-apa, bagus. Iya. Jadi masalah, tapi alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Taib, coba langsungkan bacaan, nanti kita tanya kepada yang lain. Iya. Lanjutkan. Sa'imat thalabu. Sa'imat thullab, thullab. Oh, iya. Sa'imat thullabul intizara. Al-intizar, tizara. Sa'imat thullabul intizara. Naam. وتفقوا يتحركون من أماكنهم نعم ويعبثون هي وبعضهم وقف يخطب هي وبعضهم جعل يخطب على السطور ألس يا ألف لام شمسية وبعضهم جعل يخطب على السطور يا دخل المراقب ها إني banyak sekali يا فجأة وقال يا ما هذا؟ أمركم فوضى. إيه. كان الفصل. كأن الفصل. إيه. سوقن. سوقن. إيه. اسمعوا. إن مدرسكم مريض. إيه. فلم يحضر. فلم يحضر اليوم يوما فلم يحضر اليوم فيمكنكم الذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهاجئ نعم إلى المهاجئ نعم أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم نعم Kharajna min matna al-ma'hadi. Iya. Kanatil sa ta'du zumana. Kanatil sa'atu. Kanatil sa'atu thaniyata. Ketutup itu tak. Oh, ketutup ya. Coba. Ya, iya. Ah, ya. Ya, wasil, lanjutkan. Kana tisa'atu thaniyata ashrata wa nisfa. Ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-maridu. Faqultu lahum laysa al-waqtu munasiban lil-iyadati. Jayid. Sana'uduhu ba'da salatil asri insya'Allah. Qalu ar-ra'yu ra'yuka. Ahsan, barakallah fik. Barakallah. Jazakallah khair, akhi. Ya, jazakallah. Wa iyak. Taib akhi Yoyo di Jawa Tengah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas kirahnya. Kirahnya juga bagus. Baik, sudah. Nah, taib. Bagus. Ya, kita masih berikan kesempatan kembali di belakang akhi Yoyo. Silakan bagi Anda, baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin membaca dan bisa menyampaikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam nas dan kiraah ini. Tafadhol. Di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif, Ustaz. Baik, Ummu Hanif. Oh, nah. Baik. Baik. Tafadhali ya Ummu Hanif. Dari mana Ustaz Afwan? Mau dari bawah dari atas tuh? Tapi minal awal. Baik. Ad-darsul ashiru. Naam. Rannal jarasu wa badatil hissatul khamisatu. Marat ashru daqa'iqa aw aktsaru wa lam ya'til mudarrisu. سائم الطلاب الانتظار يكفي. Tadi pertanyaan tadi belum terjawab ini. Walam ya'til mudarrisu. Ya'ti tadi sudah dijawab fi'il majzum. Saya tanya fi'il mudhari'un majzumun bil lam. Saya tanya, saya tidak suruh i'rab dulu. Oh, iya. Apa tanda jazamnya di situ? Jazam dengan huruf harful illah, Ustaz. Oh, tandanya apa? Membuang huruf illah. Ya, membuang huruf illat. No. Apa huruf illatnya? Ata ya'ti ya. Iya. Nah. Dari mana tahu ya? Dari fi'il mudhari ya'ti. Tanya baris kasrah. Iya. Nah. Betul. Jadi ya'ti. Nah, ya'ti berarti apa? Ianya dibuang karena ada huruf jazam. Kasrah. Jadi fi'il apa namanya? Ata ya'ti. Ata ya'ti fi'il naqis. Fi'il naqis. Nah. Ya. Fi'il naqis itu fi'il yang diakhiri huruf illat. Makanya fi'il naqis atau fi'il yang mu'tal akhir, tanda jazamnya adalah membuang huruf illat. Hazfu harfi illah, dibuang huruf illat. Jaid. Taib, al-mudarrisu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Taib, sa'imat, iqra'i. Sa'imat tullabul intidhara. Al-intidhara jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa arti maf'ul bih? Objek kalimat. Objek ya, iya. No. Objek atau penderita. طيب terus wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim wa yab'atsuna. Aha, ini sering salah di sini nih. Wa ya'batsuna. Nah, wa ya'batsun bukan wa yab'atsun. Wa ya'batsuna. طيب. طيب wa ya'batsun ini fi'il apa namanya ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, betul, nah. Tapi nama istilah lain di akhir alim nun ini fi'il apa nih? Oh, marfu, Ustaz. Saya tidak menanya hukumnya. Maksudnya apa, Ustaz? Nah, ini digolongkan fi'il apa istilahnya nih? Abisa ya'basun. Ya'basun. Ya'basun. Oh, af'alul khamsah, Ustaz. Af'alul khamsah. Digolong af'alul khamsah. Nah. Ya, fi'il yang lima. Af'alul khamsah. Jayid. Afal khamsa adalah fi'il mudhari yang lima. Diakhiri oleh alif oleh apa? Akhir oleh alif dan nun. Nah, wawu sama atau nun. Ya, wawu, nun. Wawu dan nun atau ya dan nun. Dan nun, ya. Jadi ya basani, tak basani, ya basuna, tak basuna, tak basina. Itu lima fi'il. Maka afal khamsa. Taib. Terus wasil. Fabaghum waqafa yahtubu. Naam. Taib. Fabaghum waqafa yahtubu. Terus. Wabaghum jala yaktubu ala saburati. Saburati. Mustamiri. Dakhala al-muraqib faj'atan wa qala ma hadha? Amrukum fawda. Ka'annal su'al. Su'al. Muraqib. Jadi apa? Fa'il ustaz. Fa'il. Tayyib. Ma hadha? Ma ini jadi apa? Ma hadha? Apa i'rabnya? Mubtada. Ma khabar hadha mubtada? Ma hadha ma istifham ustad? Iya, ma istifham itu isim atau huruf ma itu? Isim ustad ya. Menjawab atau bertanya? Lupa ustad. Lupa. Nah. Iya. Ma itu kan isim, namanya nah. Isim istifham. Istifham. Iya. Yang huruf itu hanya a dan hal. A dan hal. Ahadha kitabun. A itu huruf istifham. Kalau ma itu isim istifham li ghairi aqil. Kalau man lil aqil. Iya. Jadi ma hadha. Jadi ma itu apa? Isim istifham khabar muqaddam. Hadhanya mubtada muakhar. Kenapa dulu kan karena khabarnya? Menunjukkan. Mahaza apa ini menunjukkan apa ini? Kenapa khabarnya didahulukan? Karena dia bentuknya istifham ustaz. Iya, karena istifham hak istifham adalah kaidahnya apa? Didahulukan. Iya. Jadi isim istifham tidak bisa di akhir, dia harus didahulukan. Itu kaidahnya. Makanya wajib didahulukan. Enggak bisa hadza ma enggak bisa. Atau man anta itu kan enggak bisa antaman. Antaman. Kalau bahasa sehari-hari mungkin bisa dimaklumi karena biasa menyalahi kaidah. Iya. Dan orang juga paham. Tapi bahasa fushahnya tidak. Itu salah, enggak bisa antaman. Asli mata man anta. Betul susun aslinya apa? Anta man. Karena istifham harus di awal. Man anta. Jadi man itu apa? Khabar muqaddam. Antanya mubtada muakhar. Baik. Jadi hadanya apa? Mubtada muakhar. Muakhar. Iya. Coba i'rab bagaimana cara mengi'rabkan ini? Karena kedua-duanya mabni ini. Ma isim istifham, ism istifham. Mabni ala sukun fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in khabar muqaddam. Naam, khabar muqaddam. Baik, hadha هذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. جيد. Nah itu dia. Kalau dia mabni, irabnya mahal ya. Arti mahal fi mahal menempati. Nah, طيب. استمري. أمركم فوضى. نعم. أمركم فوضى. جملة apa ini? مبتدأ. جملة apa namanya? Kenapa Ustaz? Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Amrukum. Amru mubtada'nya. Naam, ya? Amru mudhafukum mudhafun ilaihi. Jayid. Mana khabarnya? Fawda. Fawda. Coba i'rab kata fawda itu. Fawda fi Ustaz kan ya? Lagi-lagi ini. Terulang kembali bukan, sejarah. Bukan Ustaz. Fawda itu isim mangkus, isim maksur Ustaz. Saya coba jawab betul-betul. Coba i'rabkan. Baik. Fawda khabar marfu alamatu raf'i. Khabar mubtada'a. Khabar mubtada'a. Fawda khabar mubtada'a marfu alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal-alif. Naam. Alal-alif. Naam. Terus. Mana min zuhuriha? التعظ At-ta'adzur. At-ta'adzur, li'annahu? Li'annahu ismul maqsur. Isim maqsur, jayid, na'am. Apa maksud ta'adzur? Mana amin zuhuri at-ta'adzur? Uzur, tidak bisa nampak. Uzur, tidak bisa dinampakkan dan tak bisa diucapkan. Ya. Apa yang tidak bisa diucapkan? Kan asalnya faudoyu. Faudoyu. Enggak, yang tidak bisa diucapkan apa? Yang ditanya itu, apa yang tidak bisa diucapkan? Yang tidak bisa diucapkan. Enggak faham, Ustaz. Harakatnya. Oh, harakat, nah. Iya kan? Nah. Harakat apa? Harakat akhir, baik itu dhamma, fathah dan kasrah, enggak bisa diucapkan karena diakhiri oleh apa? Alif. Alif, iya. Enggak bisa dibaca dengan dhamma, dengan kasrah, dengan fathah pun enggak bisa dibaca. Makanya kata at-ta'adzur. Taib. Istamiri. Ka'annal fasla sukun. Sukun. Sukun jadi apa? Jadi khabar ka'anna. Khabar ka'anna. Nah. Khabar ka'anna. Tapi ka'anna ini termasuk saudara apa? Min ikhwati inna. Apa amal inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, mana isim ka'anna? Al-fasla ismu ka'anna. Al-fasla. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Satu lagi. Isma'u. Nah. Sampai situ. Isma'u, ini fi'il apa ini? Fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr, coba i'rabkan fi'il ini. Isma'u fi'lun fi'lul amr. Naam. Mabniyun. Mabni ala, lupa Ustaz apa ya? Pokoknya dibuang huruf dibuang nunnya, Ustaz. Pokoknya gitu ya. Lupa Ustaz apa, Ustaz? Iya, betul, hasfun nun. Iya, mabniyun ala hadfin nun. Ah gitu. Iya, karena fi'il amar jika diakhiri oleh alif tasniyah, dhamir tasniyah kan, atau waul jamaah, atau ya'il mukhatabah, isma'a, isma'u, isma'i, maka tanda mabni apa? Dibuang hadfun nun. Nah, kenapa tanda mabni hadfun nun? Kenapa enggak tanda mabninya sama seperti fi'il madhi, umpamanya sami'u? Sami'u itu mabni tanda mabninya apa? Dhamma kan? Naam. Dhamma. Dhamma. Sami'a tanda mabninya apa? Fathah. Fathah. Sami'u dhamma. Naam. Nah, kenapa enggak tanda mabninya dhamma pada fi'il amar? Padahal fi'il itu sama dengan fi'il madhi, bersambung dengan alif, bersambung dengan waw. Tapi tanda binanya beda. Nanti fursa akhir. Naam. Nanti fursa akhir. Baik. Baik. Baiklah, Bas, kita akan tanya kepada yang lain. Naam, Ustaz. Iya, mungkin yang lainnya ingat. Afan, Ustaz, bertanya, Ustaz. Oh iya. Itu kata tawfiqu ya taharraku na tawfiqu itu nanti fi'il mudhari, Ustaz. Iya. Itu mempunyai tasrifan seperti kayak fi'il amr gitu, Ustaz. Baik, nanti kita akan akad. Itu ada kaidahnya, nanti ada kaidahnya. Iya. Nah, itu saja pertanyaannya, Om. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhanif, barakallahu fiik. Masalah tawfiqu jalan dan sebagainya, itulah ada bahasan dalam kaidah ini. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Muhanif di 0218236543. Masih sesi qiraah dan Anda bisa juga menyebutkan atau menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dalam nas tersebut sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Muhanif. Baik, barakallahu fikum. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Yanto. Ah, Yanto di mana? Dari Tambun. Dari Tambun, baik. Allah sah. Baik, iqra. Tafadhal. Dari awal. Hah? Dari awal. Wasil. Coba lanjutkan tadi. Lanjutkan. Iya. Inna mudarrisakum maridun. Coba dari dakhalal muraqibu dari situ. Dakhalal muraqibu faj'atan. Naam. Qala. Ma hadza amrukum fawda. Naam. Ka'annal fasla sukun. Isma'u. Inna mudarrisakum maridun. Baik, lahzah, saya akan tanya, apakah sudah mengikuti pelajaran tentang kaidah nahu? Sedikit-sedikit. Baik, coba saya ingin tanya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Isma'u ini fi'il amar, tanda mabninya apa? Membuang. Membuang apa? membuang nun. Nun, hasfun nun. Taib, pertanyaannya, kenapa di fi'il amar ini bersambung nih waw jama'ah, tanda mabdinya hasfun nun, sementara di waktu fi'il madhi tidak hasfun nun, tapi apa? Dhammah. Sami'a, sami'a, sami'u. Sami'u, fi'il madhi mabni ala dhammah, sah? Mungkin ini, Ustaz. Ya. Mustaq dari fi'il mudhari. Ahsan, hadha. Ini sudah pernah dijelaskan dulu. Karena fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari. Iya. Jadi isma'u asalnya apa? Tasma'una. Isma'u dengarkan oleh kalian, mudhari'nya apa? Tasma'una. Nah. Jadi cara mudhari'nya apa? Cara fi'il amar apa? Dibuang huruf e, huruf ta, huruf mudhara'nya. Mudhara'nya. Iya. Iya, kalau di alisurasi datangkan hamzah kalau tidak bisa dibaca. Siapa? Isma'u. Nunnya dibuang. Ya. Nah, taib ahsan, taib. Wasil? Inna mudarrisakum maridun. Maridun. Jadi apa maridun dibaca situ? Jadi khabar inna. Khabar inna, sahih. Istamir? Falam yahduril yaum. Yahdar atau yahdu? Yahduril yauma. Naam, falam yahduril yauma. Yahdur itu fi'il apa? Marfu' mansub majzum. Fi'il mudhari' marfu' mansub atau majzum? Majzum. Majzum. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya sukun zahirah. Sukun. Naam. Sukun zahirah. Yang menjazamkan? Lam. Lam. Taib, mana fi'il yahdur itu? Fa'ilnya afwan, fa'il. Fa'ilnya mudarrisakum. Enggak ada mudaris di situ. Dibuang, Ustaz. Hah? Enggak, berarti fa'ilnya apa? Hah? Kalau itu fa'ilnya apa? Huwa. Domir. Domir, iya, betul. Jadi kalau fa'ilnya tidak nampak dalam kalimat, berarti fa'ilnya domir. Berarti domir apa? Domir musatir. Takdirnya huwa kembali pada mudaris. Taib. Al-yawma dibaca. Kenapa yawma? Dharaf. Dharaf. Ayu dharaf? Ayu dharaf? Zaman. Zarfuz zaman. Taib, mansub atau mabni? Mansub. Mansub. Tanasabnya apa? Fathah zahirah. Al-fathah zahirah. Sahih al-yawma. Taib, istamir? Fayumkinukumul zahabu ilal maktabati. Taib, al-zahabu jadi apa? Fa'il. Fa'il dari? Yumkin. Jair, yumkinu. Kumnya jadi apa? Jadi maf'ul bih fi halit an-nasab jayid. Ahsan, taib, istamir ila al-maktabati. Kenapa al-maktabati? Jar majrur. Ada huruf jar, sahih ila. Taib, au awil insirafu ila. Kenapa dibaca dhammah al-insirafu? Ma'tuf al-zahabu. Sahih, ma'tuf kepada kata al-zahabu, betul. Iya, ma'tuf. Arti ma'tuf? Harus mengikuti yang diantapkan. Iya. Ma'tuf itu yang dihubungkan. Ma'tuf itu dihubungkan. Huruf sebagai penghubung adalah au. Ini apa? Kata penghubung. Iya, kata sambung ya. Iya. Terus? Ilal mahaji. Ilal mahaji. Tapi mahaji ini bentuknya apa? Mufrad atau musanna? Jama apa? Jama taksir. Taib, jama taksir. Kenapa dibaca al-mahaji'i? Kenapa enggak al-mahaji'ah? Bukan ada alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam. Masya Allah. Ini asal siwah muntahal jumu' ya. Asalnya. Timbang mafa'il. Kena masuk alif lam. Maka harakatnya sama seperti jama taksir lainnya. Majrur bil kasrah. Sahih ila al-mahaji'i. Apa? Taib, jahit. Selanjutnya. Iqra'i. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Khairul lakum. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik. Qira'ah jayidah. Nahu pun sudah makin kuat. Bagus. Iya. Baik. Iya. Kita berikan satu kesempatan kembali mungkin, dan ini kesempatan akhir sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dan yang menyampaikan tadi di awal. Silakan bagi Anda yang ingin membaca di 0218236543, dan silakan untuk menjelaskan kaidah sesuai yang ditanyakan dengan oleh Ustaz. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Saya Masya Allah. Coba Ustaz, jangan yang susah-susah Ustaz. Allah. Sudah lama enggak bereja. Jangan susah apa? Saya enggak nanya kok, belum saya tanya lagi. Iya. Taib, ikra. An tadhhabu ila al-maktabati khairan lakum. Naam. Wasil Ustaz? Naam. Kharajna min mabna al-mahdi. Taib, yakfi. Naam. Min mabna. Tolong i'rabkan mabna itu. Naam Ustaz. I'rabkan mabna itu. Mabna fi'lul madhin mabni fi'il ma'at dulu bana yabni mabna mabna itu maf kepala Ustaz isi maf'ul ya Ustaz. Saya tidak tanya, makanya fahmus soal nisful ijabah kata orang Arab. Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Saya tanya ada i'rab. Coba i'rabkan, arti uraikan jabatan kata. Saya tidak menanya tentang bentuk kata. Iya. Ya, i'rabnya di situ sebagai isim majrur ya. Isim majrur. Nah. Majrur dengan apa? Tanda jarnya dengan kasrah mukhajarah. Baik, jadi ismun majrurun bimin. Baik, malam tujarhi kasratun. Kasratun mukhajarah. Alam. Alal apa? Biasa apa dia kasrahnya? Mukaddarah. Ini kurang. Gimana, Ustaz? Ya, dia kasrah yang mukaddarah itu di mana kasrah mukaddarahnya? Ditakdirkan. Arti ditakdirkan apa? Ditetapkan kasrah itu di mana kasrah itu? Di huruf mana? Apakah di huruf nun, di huruf ba, di huruf mim? Alif. Iya. Makanya kan dikatakan muqaddarah karena alif itu tidak bisa diharakatkan. Isim apa namanya ini? Isim maf'ul. Isim? Sawt. Mohon maaf, Bu. Iya, suaranya terganggu sepertinya. Mungkin bisa bergeser sedikit atau mencari koneksi yang baik. Kayaknya telepon kabelnya. Ayo, Mas. Baik, kita tunggu. Iya. Isim apa namanya? Naam. Isim apa namanya? Isim maksur. Maksur, ya, sahih. Naam. Taib. Wahua? Wahua. Mudaf, ya? Wahua mudaf, naam. Al-Ma'hadi? Al-Ma'hadi mudaf. Mudaf sendiri. Taib. Wasili, kira'ah. Lanjutkan bacaannya. Naam. Lanjutkan bacaannya. Iya, ini suaranya apa? Iya, kurang jelas ya. Ada... Baik, ya. Masya Allah. Baik, nah. Umum Fatimah, mohon maaf. Suara tidak bisa kita simak dengan baik ya Umum, dan mohon maaf atas terputusnya sambungan telepon. Tapi jawaban sudah kita dapatkan saja. Iya, iya. Alhamdulillah. Baik, kita akan angkat mungkin pertanyaan. Mungkin pertanyaan. Karena takut-takut ditanya. Biasanya jelas suaranya. Iya, iya, betul. Pada sesi ini saja yang agak terganggu. Baik, jazakallah khair, barakallah fiqh. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Namun sebenarnya sedikit mulahalas sebelum kami angkat terkait dengan pembahasan ini. Ada catatan? Oh iya, secara umum Masya Allah, saya apresiasikan bahwa cukup bagus ya. Dari mulai yang pertama sampai akhir yang dibaca oleh Ummu Fatimah, Masya Allah. Bacaannya bagus dan juga jawaban tentang kaidah cukup tangkas. Ini alhamdulillah berarti sudah banyak menguasai kaidah. Tinggal adalah pembiasaan. Nah, coba biasakan membaca kitab sebagaimana katakan tadi. Cobalah baca kitab-kitab yang sederhana ya, kitab-kitab yang kecil, ya, yang tidak berharakat untuk melatih. Ya. Adapun terkait dengan mana, kalau enggak tahu buka kamus. Iya, buka kamus. Baik, silakan Ustaz San. Jazakallahu khair, kami angkat pertanyaan dari Bapak Iman di Sulawesi Tengah terkait dengan Bagaimana kiat mempelajari bahasa Arab, Ustaz? Ya, ya. Disampaikan oleh beliau. Tadi dia belum bisa baca Al-Quran, ya. Mana dulu kan? Saya anjurkan baca Al-Quran dulu lah. Ya. Belajarlah baca Al-Quran. Itu apa? Sangat penting, ya. Sangat penting. Dan itu akan cukup membantu untuk mudah untuk belajar bahasa Arab. Masya. Iya. Sebab kalau baca Al-Quran enggak bisa, huruf enggak kenal, huruf Arab enggak kenal, ya ini agak susah ya. Iya, bisa-bisa saja. Iya, walaupun apa? Itu agak lamban, agak lamban. Kalau orang ingin bahasa Arab, ya, bahasa Arab untuk bisa baca ya, bukan untuk bisa berbicara. Kalau untuk bisa bicara tanpa baca pun juga bisa. Karena sebagaimana saya sampaikan bahwa bahasa itu alat istima. Bahasa itu apa? Iktisab untuk beralih dengan istima, mendengar. Nah, kam min arabiyin, berapa banyak orang Arab yang buta huruf? Banyak orang Arab buta huruf. Jangan antum kira bahwa orang Arab itu pakai jubah, lalu datang ke sini, jenggotnya panjang, lalu dia bisa baca Quran. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Bisa jadi ada yang buta huruf, ya. Ada buta huruf. Ya. Sama juga seperti bangsa kita kan, ya. Kan banyak juga orang kita yang tidak bisa baca kan, terutama yang di pelosok, tinggal di pelosok kan. Nah, ada nggak yang nggak bisa baca tulisan Indonesia, Latin? Ada kan? Ada yang nggak bisa baca. Nah, tapi berbicara Indonesia bisa nggak dia? Bisa. Nah, dari mana dia dapat bahasa itu? Nah, apakah dia melalui baca koran? Orang yang enggak bisa baca, berarti bahasa itu pada dasarnya apa? Iktisabul lugah minas sima', dari pendengaran. Iya, maka saya katakan kalau untuk berbicara tanpa bisa membaca pun juga bisa. Iya. Nah, jadi tujuan tadi apa? Tujuan bisa belajar bahasa Arab bukan hanya untuk bisa bicara tapi bisa membaca. Oleh karena itu maka dulukan dulu baca Al-Quran. Nah, pelajari Al-Quran karena itu ibadah ya, supaya kita bisa baca Al-Quran dan senantiasa dekat Al-Quran. Ya. Saya anjurkan baca Al-Quran dulu, ya. Belajar baca Al-Quran dulu. Sekolah khairat dan demikian Pak Iman di Sulawesi Tengah, dan ini juga menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan via pesan singkat. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jawa Timur, kalau tidak salah tadi, dari seorang akhwat. Apa makna marfu, majrur, mansub, kemudian mudhaf ilaih? Iya, betul. Ini istilah ilmu nahwu. Marfu, mansub, majrur. Ada istilah isim marfu, isim mansub, isim majrur. Singkatnya adalah, ini kan terkait, kalau nahwu itu terkait dengan apa? Terkait dengan harakat akhir. Iya, terkait dengan harakat akhir. Kita kasih contoh. Ya. Ya. Apa contohnya? Alhamdu. Iya. Ini il grammar nahwu yang dikaji adalah huruf akhir, harakat akhir nih. Hurufnya dal, harakat ini. Inilah kaji ilmu nahwu. Iya. Paham tuh? Baik. Adapun harakat semua akhir itu kajian ilmu sharaf. Nah, ilmu sharaf. Nah, dari ilmu sharaf ini akan tahu bentuknya apa ini? Ini bukan fi'il. Ini masdar. Masdar. Itu apa? Perubahan kata yang ketiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Daripada hamida yahmadu hamdan. Jadi alhamdu. Nah, itu kajian sharaf. Nah, grammar nahwu itu kajian apa? Harakat akhir. Nah, harakat akhir terkadang dhamma, terkadang kita baca kasrah, terkadang dibaca fathah. Nah, terkadang dhamma, kasrah, dan fathah. Inilah tanda apa? Tanda i'rab asli. Nah, kalau dia dhamma, ini namanya apa? Kalau dia isim, baris dhamma akhir berarti apa? Namanya apa? Isim marfu namanya. Ini apa? Ismun marfu. Itu istilah. Berarti apa? Singkatnya, kalau dia isim di akhirnya harakat dhamma, dikatakan isim marfu. Nah, itu mustalah. Isim marfu. Nah, kalau dia fathah, harakat akhir di atas apa fathah? Ini fathah, berarti namanya isim mansub. Jadi alhamda. Nah, maksudnya innal hamda. Innal hamda lillahi. Nah, berarti apa? Ini apa namanya? Berarti isim apa? Ini isim. Tanda isimnya ada alif lam. Nah, berarti apa? Isi apa? Ismun namanya isim mansub. Mansubun. Jadi apa? Kesimpulannya setiap isim yang harakatnya fathah maka dikatakan isim mansub. Itu istilah. Nah. Baik, kemudian kalau kita apa? Ketemu harakatnya kasrah, kasrah, ya. Ada kasrah, tentu kasrahnya ada penyebabnya. Nah, kita taruhlah kasrah, ada penyebabnya. Berarti apa? Isim apa namanya? Ismun majrur. Nah, itulah isim majrur. Itulah kaidah apa mustalah nama istilah ya. Jadi kalau harakatnya dhamma, ini ada kata isim marfu. Kalau harakatnya fathah, berarti isim mansub. Kalau kasrah, dia isim majrur. Ya. Itu aja kunci dihafal dulu dan diketahui dulu. Ya. Nah, baik, kemudian apa istilah lagi ya? Mudhaf ilaih. Nah, ini terkait dengan penggabungan kata. Jadi ada dalam bahasa Arab nama istilah idhafah. Idhafah itu adalah penggabungan kata. Ada dua kata digabung. Dua kata digabung. Ini agak mirip dengan kalimat majmu' bahasa Indonesianya. Tapi tidak sama 100%. Tidak sama. Ya. Karena idhafah ini terkadang tidak dikatakan kalimat majmu'. Baik, penggabungan kata. Dua kata digabung. Apa contohnya? Ghurfatun naum, kamar tidur. Saya tanya, kamar tidur ini kalimat majmu' ini? Atau enggak? Kalimat majmu' ya. Ghurfatun naumi, kalimat majmu'. Kamar tidur. Nah, kamar ini kata yang pertama, ini dikatakan mudhaf. Apa arti mudhaf? Yang digabungkan. Yang digabungkan. Ghurfah digabungkan kemana ini? Ghurfah ini digabung, kata ghurfah digabungkan kepada kata naum. Maka naum ini adalah kata kedua, istilahnya adalah mudhafun ilaihi. Digabungkan kepadanya, mudhafun ilaihi. Jadi mudhafun, ini mudhafun ilaihi. Jadi ini mudhaf, berarti apa? Yang digabungkan. Sedangkan naum mudhafun ilaih, yang digabungkan kepadanya. Nah, inilah keduanya, ghurfatun naum dikatakan idhafah. Penggabungan kata idhafah. Nah, itulah mustalahnya. Tapi nanti insyaallah akan paham sendiri kalau diikutin kajiannya. Kalau bisa coba dia ikutin apa dari mulai jilid pertama ya. Pertama, kedua, ya. Baik, demikian pendengar kita yang bertanya terkait dengan beberapa mustalah tersebut, dan memang pas mengikuti dari awal, dan untuk jilid kedua bisa diikuti di Kamis malam insyaallah. Ya, mustalah itu istilah ya. Enam istilah. Saya kami istilah dalam grammar. Kembali tadi. Ya. Pertanyaan terakhir dari Umu Hanif atau ya tadi tentang faudha, Ustaz. Ada kita pending atau dijawab? Apa pertanyaannya? Faudha. Kenapa? Bentuk kalimat. Oh ya, ini isim. Iya, ini isim maksur ya. Ini isim maksur. Kayaknya bukan ya, watafiku. Itu nanti ada bahasannya. Ada kaidah selanjutnya nanti akan dibahas. Baik, ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, insyaallah. Baik. Demikian kajian kita malam ini ya. Jazakumullah khairul jazaa' ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Baik, kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa hamdika Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.